Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi jami'an wa man ittafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث pendek saja. Min lisanihi muka satu lagi wayadihi dari jadi ada anta ja'ala Ahmad Mustara Ahmad. Adik Bilal Mustara. Barakallahu fikum. Kalau mau setoran ngomong aja ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sebagian dari orang-orang Quraisy yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara individunya, dan di antara mereka ada yang namanya disebutkan seperti Abu Lahab, ya. Wallahu a'lam, selain Abu Lahab siapa lagi saya tidak tahu. Abu Lahab itu yang jelas sekali disebutkan dalam surat Al-Masad, dalam surat Al-Lahab. Ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum. Secara umum saja untuk orang ini. Namun ayat Al-Qur'an itu faedahnya untuk umum. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah yakni lafaznya itu yang menjadi ibrah yang diambil faedahnya, bukan asbabun nuzulnya, bukan sebab turunnya, tetapi keumuman lafadznya itulah yang diambil pelajaran. Artinya, kalian mengenai siapa saja yang sama seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Kita telah sebutkan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Kemudian juga kita telah sebutkan yang terakhir siapa? Siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Siapa yang ingat? Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah dari suku Jumah, Bani Jumah. Dia tuannya Bilal, tuannya Bilal. Dialah yang telah menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dialah yang ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamazahu wa lamazahu, menggibahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia berani mencercah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencengah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal. Dengan hartanya itu dia akan hidup kekal. Dengan hartanya itu dia akan hidup selama-lamanya. Dengan kekayaannya dia akan hidup terus, tidak akan mati. Kalla, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak. Tidak demikian. Tidak ada orang kaya di dunia ini yang kekal. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, kalau sudah jatahnya mati, pasti mati. Kalau waktunya telah tiba, ajalnya telah tiba, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sudah tiba ajalnya, tiba. Sudah. Harta yang dia tinggalkan tidak bisa lagi dia manfaatkan. Ahli warisnya yang mengambilnya. Dia tidak bisa lagi mengambil harta yang dia kumpulkan sebanyak apapun. Inilah Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an berkaitan tentang dia, namun dengan lafaz umum. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat lagi pencengah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga Al-Aus. Al-Aus bin Wa'il As-Sahmi. Kana Khabbab bin Al-Arad dahulu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khabbab bin Al-Arad, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qainan ya'malu suyuf. Dia adalah seorang pandai besi yang bisa membuat pedang. Wa kana qad ba'a min al-Aus bin Wa'il suyufan. Dia menjualkan pedangnya itu kepada Al-Aus bin Wa'il. Amilaha lahu, pedang yang dari hasil karyanya sendiri. Khabbab bin Al-Arab. Hatta kana lahu alaihi mal. Namun si Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini mengutang dia. Tidak membayar pedang yang dia beli dari Khabbab bin Al-Arab. Sehingga ya, Khabbab bin Al-Arab memiliki banyak harta yang ada di tangannya, yang ada di tangan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Fajaa yataqaṭṭah, pada suatu hari Khabbab bin Al-Arab datang menemui Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Yataqaṭṭah, ingin menagih hutang. Yang namanya hutang, ya wajar saja yang pemilik hutang menagih. Menagih hutang itu adalah sesuatu yang wajar, perbuatan yang wajar. Datang dia menagih hutang. Faqala lahu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tadi berkata, ya Khabbab, wahai Khabbab, alaysa yaz'umu Muhammadin sahibukum hadha allazi anta ala dinihi anna fil jannati mabtagha ahluha min dhahabin aw fiddatin aw thiyabin aw khadam. Wahai Khabbab, bukankah teman kalian ini, yaitu Muhammad, dia yang menyebutkan bahwa kalau orang itu masuk surga, yang engkau berada di atas agamanya, kalau orang itu masuk surga nanti, dia bebas ya meminta, menginginkan apa saja yang dia inginkan. Boleh ya, dia akan diberi apa saja yang dia inginkan, baik itu berupa emas, perak, baju, pelayan, apapun yang dia minta pasti diberikan. Bukankah teman kalian yaitu Muhammad yang mengatakan seperti itu? Kata Khabbab, bala, tentu, betul. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Qala, kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi mengejek. Fa'umirni ila yaumil qiyamah ya Khabbab. Kalau begitu, ya tangguhkanlah utangku sampai hari kiamat, wahai Khabbab. Hatta arji'a ila tilkad dar, sampai aku masuk ke dalam surga. Fa'abdiyaka hunaka haqqaka, akan aku bayar nanti utangku. Akan aku bayar, akan aku tunaikan kepadamu di sana nanti kewajibanku. Akan aku tunaikan nanti di sana hakmu. Fa wallahi, demi Allah, la takunu anta wala sahibuka ya Khabbab a'zar indallahi minni wala a'zam haddan fi dhalik. Tidaklah engkau dan temanmu itu lebih diutamakan oleh Allah dariku, dan tidaklah dia lebih, kalian berdua tidaklah lebih besar mendapatkan bagian dariku. Artinya aku lebih mulia dari kalian, aku tentu lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagianku tentu lebih besar yang Allah berikan untukku daripada kalian berdua. Tunggulah nanti sampai di sana. Kata siapa? Al-As bin Wa'il tadi. Na'udzubillah, kalimatnya betul-betul kalimat kekufuran, mengejek betul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya. Surat Maryam ayat yang ke-77. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita allazi kafara bi ayatina. Tidakkah engkau melihat orang yang kufur, yang dia telah kafir terhadap ayat-ayat kami? Waqala, dia berkata, la utayanna malahu wa walada. Aku pasti diberikan harta dan anak. Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Di ayat yang berikutnya Allah berkata, Allah berfirman, apakah dia bisa melihat perkara yang gaib? Apakah dia mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kok bisa-bisanya dia berkata seperti itu? Apakah dia melihat perkara yang gaib? Apakah dia mengetahui perkara yang gaib? Sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Dia nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, dan dia akan datang kepada kami seorang diri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Abu Jahal bin Hisham pada suatu hari bertemu dengan Rasulullah SAW fima balaghani, pada berita yang sampai kepadaku, kata Ibnu Hisham. Faqala lahu, maka berkatalah Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, latatrukanna sabba alihatina aw lanasubbanna ilahaka alladhi ta'bud. Hendaknya engkau tinggalkan, ya betul-betul engkau tinggalkan, jangan engkau cela sesembahan-sesembahan kami atau kami akan mencela sesembahanmu yang engkau ibadahi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela orang-orang yang menyeru dari selain Allah, maka dengan sebab itu nanti mereka akan mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Ini ayat ini juga berkaitan tentang Abu Jahal dan kepada siapa saja yang karakternya sama dengan Abu Jahal. Fadzakaroli ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffa an sabbi alihatihi wa ja'ala yad'uhum ila Allah. Dan disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri, tidak mencela sesembahan mereka, dan beliau berdakwah ke jalan Allah. Kemudian yang berikutnya, An-Nadhr bin Al-Harith bin Karadah bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. An-Nadhr bin Al-Harith sudah lewat, ya. Sudah lewat penjelasan tentang An-Nadhr bin Al-Harith ini. Ini hanya menambahkan penjelasan tambahan. Sudah kita kenal An-Nadhr bin Al-Harith ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlisnya, pada afihi ila Allah, Rasulullah menyeru manusia ke jalan Allah, wa talafihi al-Qur'an, membacakan kepada mereka Al-Qur'an, wa hadzara fihi Quraisyan, memperingatkan orang-orang Quraisy, ma'asabal umam al-khaliyah, dari apa yang menimpa umat-umat terdahulu, kaum Tsamud, kaum Ad, umat-umat terdahulu yang menimpa musibah kepada mereka, kaum Nabi Lut dan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memperingatkan Quraisy dari bahaya-bahaya yang akan menimpa seperti orang-orang terdahulu, khallafahu fi majlisi idza qama. Ketika Rasulullah SAW selesai berdiri, pergi, dia menggantikan posisi Rasulullah SAW. Fahaddathahum an Rustum asy-Syaid, menceritakan tentang kejadian Rustum dan kejadian Isfandiriyah, wa muluki Faris, raja-raja Persia. Kemudian dia berkata, wallahi demi Allah, ma Muhammadun bi ahsan haditsan minni, tidaklah Muhammad itu lebih baik dariku pembicaraannya. Artinya aku lebih baik dari dia. Wa ma hadithu illa asatir awwalin iktatabtuha kama tatabaha Muhammad. Tidaklah pembicaraan Muhammad itu kecuali dongeng terdahulu. Cerita orang-orang dahulu. Nih aku datang dengan membawa cerita-cerita terbaru, cerita tentang Persia dan lain sebagainya. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa qalu asatirul awwalin, mereka berkata cerita-cerita terdahulu. Iktatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila, yang ditulis dan dibacakan kepadanya di pagi dan petang. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurur rahim. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu Al-Qur'an, yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah diturunkan oleh Zat yang mengetahui perkara yang sir, yang mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah turunkan firman-Nya berkaitan tentang An-Nadhr bin Al-Harith ini, ila tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu cerita orang-orang terdahulu. Dan Allah turunkan firman-Nya, wailul likulli affakin athim, celakalah bagi setiap orang yang pendusta lagi banyak dosa. Dongeng, yang dia bawakan, Allah katakan affak, banyak berdusta. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Tsumma yusirru mustakbiran, mendengar dia apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mendengar. Tetapi dia terus-menerus dalam kesombongan. Ka'annam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinganya itu ada penyumbat. Fabashshirhu bi'adzabin alim, kata Allah, kabarkan kepada dia kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Dia akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa ini? An-Nadhr bin Al-Harith, salah satu dari tokoh Quraisy yang kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Akhnas. Al-Akhnas bin Shuraik bin Wahab Al-Thaqafi. Wa kana min asyrafil qaum, dan dia termasuk dari tokoh Quraisy. Termasuk dari yang ditokohkan dari orang-orang Quraisy. Wa mimman yustama'u minhu, dan termasuk dari yang didengar ucapannya. Bagaimana yusibu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu menimpakan permasalahan, menimpakan berbagai macam masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaruddu alaihi, dan selalu membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya wallah wallah wallah, demi Allah, demi Allah tidak, demi Allah, demi Allah, dibantah selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Akhnas bin Shuraik bin Wahab ats-Tsaqafi. Oleh karena itu Allah turunkan firman-Nya, wa la tuti' kulla hallafin mahin, jangan engkau taati, jangan engkau turuti setiap orang yang banyak sumpah. Setiap orang yang selalu bersumpah, dia selalu bersumpah, banyak bersumpah, mahin lagi terhina. Hammazim masya'im binamim, dia banyak mencerca, banyak berjalan ke sana kemari mengadu domba. Ini gelar yang Allah berikan kepada Akhnas bin Shuraik. Hallaf, banyak bersumpah. Mahin, hina. Hammaz, pencerca. Masya'in binamim, jalan ke sana kemari mengadu domba. Ya Allah, buruk-buruk semua gelarnya. Ya. Dan mengenai juga kepada setiap orang yang sama seperti dia. Ya, karena yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Kemudian yang berikutnya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Telah kita lalui ya pembahasannya tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Dia memang seorang yang berharta, banyak hartanya ya. Dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Muddatsir. Ya, di dalam surat Al-Muddatsir Allah katakan sa'uslihi saqar, dia akan masuk neraka saqar. Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang yang sangat sombong, sangat sombong, sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ayunazzalu ala Muhammad wa utrak wa ana kabir Quraisy wa sayyiduha, kenapa Al-Qur'an ini kok turunnya kepada Muhammad sedangkan aku ditinggalkan, aku tidak diturunkan Al-Qur'an, kok Muhammad yang diberikan Al-Qur'an sedangkan aku adalah kabir Quraisy, pembesar Quraisy, tokoh Quraisy, sayyiduha, aku adalah orang yang dipandang dari Quraisy ini, kok Muhammad yang dapat? Wa yudraku Abu Mas'ud Athar bin Umair Ats-Tsaqafi sayyid faqih, dan ditinggalkan pula Abu Mas'ud Umair bin Amr bin Umair Ats-Tsaqafi, dia adalah pembesar dari Bani Saqif, dia tidak dapat wahyu, kok yang dapat ini Muhammad, kenapa tidak kami berdua? Wa nahnu azimul qaryatain, kami adalah orang besar di dua kampung ini, yang dimaksud Makkah dan Taif, dari daerah Makkah dan Taif, kami adalah pembesar yang sangat besar di kawasan Makkah dan Taif, kok bukan kami yang diturunkan Al-Qur'an? Fa anzalallahu ta'ala fihi, maka Allah turunkan firman-Nya, Waqalu, mereka berkata, laula nuzzila hadzal Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin, kepada seseorang minal qaryatain, yang tempat mereka di dua tempat tadi, Mekah dan Thaif. Alim, dua orang, ya, seseorang yang besar dari yang tinggalnya dari dua kota tadi, kota mana? Mekah dan Thaif. Sampai pada firman-Nya, mimma yajma'un. Inilah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, salah satu dari pembesar Quraisy yang na'udzubillah permusuhannya sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penentangannya sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Walid bin Al-Mughirah. Namun masya Allah, ya, terlahirkan dari tulang sulbinya Al-Walid bin Al-Mughirah seorang anak yang menjadi sayyidun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Siapa anaknya? Khalid bin Al-Walid, ya. Ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang yang sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Tinggalkan. Biarkan. Biarkan aku, ya, biarkan. Dialah orang yang aku sendiri menciptakan. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku berikan kepada dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak laki-laki yang kuat, ya, memang betul, ya, dari keturunannya Al-Walid bin Al-Mughirah terlahirlah seorang Khalid bin Al-Walid, ya. Namun itulah Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari tokoh Quraisy. Kemudian setelah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Allah khususkan di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan secara umum mereka-mereka ini. Setelah itu Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wa kana mutadhafiyain, keduanya ini teman yang sangat kental, teman yang sangat akrab. Hasanan ma bainahuma, hubungan mereka berdua baik. Fakana Uqbah qad jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu. Kalau Uqbah bin Abi Mu'ayth ini pernah duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat dia pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disediakanlah makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan makanan yang disediakan, dihidangkan dari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Bagi orang Arab, kalau makanan mereka tidak dimakan itu menjadi aib yang sangat besar. Mereka marah besar. Dia bertanya, "Kenapa engkau tidak makan, wahai Muhammad?" Rasulullah SAW mengatakan, "Aku tidak mau makan sampai engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah." Baik. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Baru Rasulullah SAW makan. Baru Rasulullah SAW makan. Dia bersyahadat itu tujuannya bukan sebenarnya, tapi supaya Rasulullah SAW makan dari hidangannya. Ya, karena aib bagi mereka, hidangan mereka tidak dimakan. Akhirnya dia bersyahadat. Fabalagha dzalika Ubayyan, sampailah berita itu kepada si Ubay bin Khalaf. Fa'ata Uqbah faqala lahu, Ubay mendatangi Uqbah. Benar, engkau telah mendengar petuahnya, engkau telah duduk bersamanya. Ya, demikian apa yang telah terjadi. Alam yang belum annaka, bukankah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah jalasa Muhammadan, jalasa dari jalasa, jalisu mujalasatan. Jalasa ini artinya duduk. Engkau telah duduk bersama Rasulullah SAW, wa sami'a minhu, dan engkau telah mendengar petuahnya. Ubay berusaha untuk meyakinkan ya Uqbah ya, berusaha untuk meyakinkan Ubay tadi kalau dia tidak sebenarnya yang seperti itu. Ya, dia hanya berpura-pura. Kata Ubay, "Wajhi min wajhika haram an ukallima." Wajahku ya, dari wajahmu haram. Artinya aku tidak akan berhadapan denganmu, tidak akan aku berbicara denganmu selamanya. Kalau memang seperti itu keadaannya. Wastaghlaba min al-yamin, dia bersumpah dengan sumpah yang besar, "In anta jalasta ilaihi aw sami'ta minhu." Jikalau memang engkau duduk bersamanya dan mendengar petuahnya, aku tidak akan berbicara kepadamu. Ini kata Ubay bin Khalaf. Ya. Inilah teman yang membawa kepada keburukan seperti ini. Sampai dia berkata, "Awalam ta'ti fatatfal bi wajhihi." Kalau memang benar engkau tidak seperti itu, datangi dia dan ludahi wajahnya. Datangi Muhammad itu dan ludahi wajahnya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, kata Ubay bin Khalaf. "Fa'ala dzalika adullah baik," kata si Uqbah bin Abi Mu'aydh tadi, "akan aku lakukan. Aku akan meludahi wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Uqbah bin Abi Mu'aydh la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, dia ludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mengenai wajahnya sampai cacat wajahnya. Na'udzubillah. Ini buruknya teman, ya. Buruknya teman yang buruk seperti ini menjerumuskan kita. Ini di sini memberikan faedah kepada kita, hati-hati dalam berteman. Teman yang buruk itu tidak ada yang lain bagi dia kecuali menjerumuskan itu. Tidak akan dia menguntungkan kita. Lihat ya, si Uqbah bin Abi Mu'aydh jadi wajahnya cacat gara-gara apa? Meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pasti murka dengan perbuatan yang seperti ini. Allah turunkanlah firman-Nya di dalam surat Al-Furqan ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 ya, 28 sampai pada lil insani khadula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi," pada suatu hari ya, orang zalim menggigit tangannya. Yaqul, dia berkata, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ya Allah, duhai kiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengikuti si pulang itu. Sungguh laqad adallani, dia telah menyesatkanku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu betul-betul meninggalkan artinya menipu. Itulah sifatnya syaitan itu, menipu. Dia berkata kepada manusia, "Kufur, kufur." Falamma kafara, ketika dia telah kufur, "Qala inni bari'um minka," aku berlepas diri darimu. Itulah sifat syaitan itu, mahzul, suka meninggalkan. Ya, mencelakakan. Ya, digoda, setelah tergoda, "Ana bari'um minka," aku berlepas diri darimu. Seperti itulah sifat syaitan. Ya, demikianlah yang terjadi pada Uqbah bin Abi Mu'aydh. Wa masya Ubay bin Khalaf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Ubay bin Khalaf ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa idomin bais, tulang yang rapuh. Qad irfata faqala, tulang itu sungguh telah rapuh. Dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta taz'um annallaha yab'atsu hadza ba'da ma aramma." Wahai Muhammad, bukankah engkau yang berkata bahwa Allah akan membangkitkan tulang ini setelah dia rapuh? Tsumma fatahu bi yadihi tsumma nafakhahu fir rih, ya. Dia remas, dihancurkan, kemudian dia tiup di angin. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tiup itu. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan tegas, "Na'am, betul. Ana aqulu dzalik," aku yang mengatakan demikian. "Ya Allahu wa iyyaka," Allah akan membangkitkan dia, tulang itu, "wa iyyaka," dan engkau, "ba'dama takunani hakadha," setelah engkau jadi seperti ini, ya, jadi remuk, hancur seperti yang engkau tiup seperti ini, "tsumma yudkhiluka Allahun nar," kemudian Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wa daraba lana matalan wa nasiya khalqah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan, ya. Ya, dia memberikan permisalan. Ya ini orang tadi ya datang membawa tulang yang sudah rapuh dihancurkan kemudian ditiupnya. Dia mempermisalkan ini, ya bagaimana mungkin bisa dibangkitkan lagi, kata dia. Wa nasiya khalqah, kata Allah, dia lupa terhadap penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menciptakan itu. Dan Allah lebih mampu, bahkan lebih ringan bagi Allah untuk mengulanginya lagi. Bukankah mengulangi itu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama? Dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasiya khalqah, dia lupa penciptaannya. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang rapuh ini dalam keadaan dia sudah rapuh? Qul, katakan wahai Muhammad. Ini surat Yasin kayaknya ini ya. Wallahu a'lam, ayatnya lupa saya. Di sini juga tidak disebutkan. Aku mencari sendiri ya. Kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya lagi, yang akan membangkitkannya, dialah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui setiap makhluknya. Tidak ada yang samar. Tulang yang sudah rapuh, ditiup, hancur, itu Allah tahu. Allah maha tahu. Tidaklah daun yang jatuh dari pohon, melainkan Allah tahu satu persatunya. Tidaklah janin yang ada di dalam perut seorang ibu, melainkan Allah tahu satu persatunya. Tidaklah ini yang telah ditiupkan ini, tulang yang rapuh ini yang sudah hancur, sudah ditiup, melainkan Allah tahu, dan Allah akan bangkitkan semuanya. Allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdar, dialah yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau itu naran, bisa dijadikan api. Kayunya dibakar kan bisa menjadi penerangan. Fa idza antum minhu yutuqidun, kalian bisa menghidupkan dari pohon yang telah dihidupkan api tadi, kalian bisa berpanas-panas di sana, kalian bisa menyejukkan diri, ya, menghangatkan badan, menghangatkan tubuh kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Ya Allah bantah. Siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dua-duanya kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Luar biasa penentangan orang dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatufu bil Ka'bah fi ma balaghani, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di Ka'bah dan dihalangi oleh Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Dihalangi juga oleh Al-Walid bin Al-Mughirah tadi yang sudah lewat. Dihalangi juga oleh Umayyah bin Khalaf yang sudah lewat. Dihalangi juga oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, sudah lewat semua penjelasan. Mereka semua ini kanu ghawi aslan fi qaumihim, orang besar di kaumnya, menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak tawaf di Ka'bah. Faqalu, mereka berkata, "Halumma ya Muhammad, kemarilah wahai Muhammad. Falna'bud ma ta'bud, kami akan beribadah dengan apa yang kau ibadahi." Panastariku nahnu wa anta fil amri, mari kita bersama-sama dalam beribadah. Fa in kana allazi ta'budu khairan mimma na'bud, kalaulah yang engkau ibadahi itu lebih baik daripada yang kami ibadahi, kunna akhadna bi haqqina minhu, kami telah ada bagian di situ. Wa in kana ma na'budu khairan, kalau yang kami ibadahi ini lebih baik mimma ta'bud daripada yang kau ibadahi, kunta qad akhadta bi haqqika minhu, engkau sudah ada bagian di situ. Yuk kita sama-sama beribadah. Tahun ini engkau beribadah kepada kami, beribadah mengikuti ibadah kami. Tahun depan kami mengikuti ibadah engkau. Kita toleransi sama-sama. Karena sudah lelah mereka mengajak Rasulullah SAW, dia menghentikan Rasulullah SAW, sudah sangat lelah. Bagaimana kalau seperti itu saja? Kata Al-Walid bin Al-Mughirah dan kawan-kawannya. Maka Allah turunkan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ini Allah yang mengatakan. Ya, lafaz kafir itu dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadi, agamaku agamaku, agama kalian agama kalian. Ini toleransi yang sebenarnya, ya, toleransi yang sebenarnya kepada orang-orang non-muslim sebenarnya ini. Lakum dinukum waliyadi, agama kalian agama kalian, agamaku agamaku, aku tidak akan mengikuti agama kalian, ya, tidak. Ayo, ya, kita hari raya sama-sama. Hari ini hari raya kami, kalian ikut ibadah kami. Ya, besok hari raya kalian, kami ikut juga. Bukan seperti itu. Sebagaimana yang diajak oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW, mereka mengajak Rasulullah SAW untuk bersama-sama. Tidak demikian. Lakum dinukum waliyadin, kata Allah. Ini toleransi yang sebenarnya. Aku tidak akan mengikuti ibadah kalian sedikit pun. Demikian pula kalian tidak akan mengikuti ibadah. Ya, tidak ada istilah sama-sama yuk ibadah. Nanti kita ke gereja, nanti juga kalian ke masjid. Tidak demikian. Lakum dinukum waliyadin, kata Allah. Agama kalian agama agama kalian, agamaku agamaku. Ya, barakallahu fikum. Masih ada lagi beberapa orang lagi tentang Abu Jahal bin Hisham dan Ali al-Walid bin al-Mughirah. Insyaallah sedikit lagi. Ya, kemudian kembalinya orang-orang yang hijrah dari Habasyah tadi ke Mekah. Insyaallah di waktu mendatang, jangan dilewatkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.